بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan na'am pembahasan dari Mushkilatus Syabab, beberapa nasihat-nasihat penting bagi para remaja. Naam, kami nukil, kami ambil dari tulisan Syekh Utsaimin rahimahullah, di mana kemarin disebutkan syabab, para remaja, para pemuda itu terbagi menjadi tiga golongan: syababun mustaqim, wa syababun munharif, wa syababun mutahayyir. Pemuda yang lurus, yang istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid. Dan yang kedua, syabab yang munharif, yang menyimpang dari sirat al-mustaqim. Dan pemuda remaja yang mutahayyir. Ya. Kemudian kita bahas pada kesempatan kemarin bahwa syababul mustaqim itu memiliki beberapa sifat-sifat, memiliki beberapa tanda-tanda, iya. Dan sudah disebutkan beberapa poin penting dari tanda-tanda tersebut. Maka selanjutnya yang ketiga, syabab yang mustaqim, seorang remaja pemuda yang lurus agamanya adalah syabab yang menegakkan sholat dengan sempurna, sesuai dengan apa yang dia mampu, ya. Artinya sesuai dengan kemampuannya, ya. Kalau tidak mampu berdiri karena sakit, dia duduk. Kalau tidak mampu sambil duduk, dia berbaring, sesuai dengan kemampuan keadaannya. Pemuda yang menegakkan sholat secara sempurna sesuai kemampuannya, ya. Dan bahwasanya menegakkan sholat bagi seorang syabab, seorang remaja, ini merupakan perkara yang harus diyakini bahwa hal itu mendatangkan faedah, baik faedah, baik masalih ad-diniyah dan masalih ijtima'iyah. Baik faedah kemaslahatan yang sifatnya diniyah, bermanfaat dari sisi agama, karena sholat ini merupakan salah satu perkara daripada rukun Islam. ya, seorang remaja yang lurus, remaja yang istiqomah di atas Islam, dia adalah pemuda yang menegakkan sholat dan tidak menyia-nyiakan sholatnya. Karena Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Allah mengingatkan adanya sebuah generasi pengganti yang datang, yang justru mereka para pemuda atau para remaja atau penerus umat yang adha'us sholat. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datang sudah mereka orang yang generasi yang menegak melalaikan أَضَاءُ الصَّلَاةِ, menyia-nyiakan sholat, وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ, dan mengikuti syahwat. Maka kelak mereka akan mendapatkan ghaya, kesesatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna adha'u kata beliau bukan sekedar meninggalkan secara menyeluruh. Laisa makna adha'u tarakuha bil kuliyah. Bukan makna adha'u menyia-nyiakan salat itu meninggalkan seluruh salat, walakin akharuha an awqatiha. Di antara menyia-nyiakan salat adalah mengakhirkan waktu-waktu salat. Ya. Sehingga kata Said ibn Musayyab, makna adha'u salat tidaklah salat duhur sehingga datang waktu asar. Tidaklah salat asar kecuali datang waktu maghrib. Tidaklah sholat maghrib kecuali datang waktu isya, dan seterusnya. Dan tidaklah sholat isya kecuali sampai terbitnya fajar. Ya, ini orang yang mereka menyia-nyiakan sholat. Ya, dalam surat Maryam 59. Maka pemuda yang istiqomah, mereka barakallahu fikum, sungguh-sungguh menegakkan sholat dengan sempurna, ya, dijaga, tidak disia-siakan waktu-waktu yang ada. Naam, hiburan, kesenangan di masa waktu muda terlalu banyak, ya, yang kadang anak muda kalau sudah senang dengan sesuatu kadang sampai melupakan apa ya, sholatnya, waktu sholatnya kadang dilupakan, ya. Maka ini termasuk yang dikhawatirkan, ya, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Salat mengandung banyak faedah, ya. Baik faedah diniyah atau ijtima'iyah. Ya. Salat merupakan salah satu di antara rukun Islam yang mengandung faedah besar. Sampai Nabi SAW menggambarkan di antara ikatan yang membedakan antara kita dengan mereka adalah perkara sholat. Sampai Nabi SAW menjadikan al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-sholah. Ikatan yang membedakan antara kita dengan mereka adalah perkara sholat. Sehingga remaja harus bersungguh-sungguh memperhatikan sholatnya. Ya, sholat itu mengandung pahala besar. Sampai Nabi menggambarkan bagaimana keutamaan sholat 5 waktu. Kalau seandainya pada setiap pintu rumah ada sungai, lalu salah satu di antara kita mandi setiap hari 5 kali. Kata Nabi, hal yabqa min dharani syai'. Apakah kalau kalian di depan rumah ada sungai tiap hari mandi 5 kali, apakah masih tersisa kotoran-kotorannya? Para sahabat qalu la yabqa min dharanihi syai. Ya Rasulullah, kotoran-kotoran itu tidak tersisa sedikit pun. Ya. Kotorannya ada di kulit kita, di tubuh kita bersih, ya. Karena mandi sehari berapa? 5 kali. Luar biasa, mandi 3 kali aja sudah bersih. Ini 5 kali. Kata Nabi SAW, fadzalika mislus shalawatil khams yamhullah biha khotaya. Itulah gambaran sholat 5 waktu. Menghapus, Allah akan menghapus dengan sholat-sholat itu kesalahan-kesalahan. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, wa Tirmidzi wa Nasa'i, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apalagi masa muda, ya, di saat masih banyak ujian-ujian, rintangan-rintangan syahwat, ya, maka kata Allah Ta'ala tadi, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Maka sholat itu bisa mencegah, di antara faedah sholat juga mencegah perbuatan keji dan perbuatan fahsya, perbuatan yang keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Iya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya, i'lam anna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Ketahuilah bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji, keji seperti zina, liwat, ya, dan yang sejenisnya dari perbuatan-perbuatan yang keji tadi. Wal mungkar, dan mencegah orang berbuat apa? Kemungkaran. Kama dzakarallahu ta'ala fi kitabih. Wal 'abdu ila idza lam tantahi sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar dalla dzalik ala tadyi'ihi li huquqiha. Seorang hamba apabila salatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar, ini menunjukkan bahwa dia itu apa? Tadyi', menyia-nyiakan salat. Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan di dalam salat dia sia-siakan. Ya. Sehingga tadyi' menyia-nyiakan sholat seperti tadi, mengakhirkan waktu, ya, sampai habis waktu sholat. Lalu kata Syekhul Islam, adapun hadis malam tanhahu sholatuhu anil fahsya wal munkar lam yazidhu minallahi illa bu'da. Adapun hadis yang mengatakan siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tidaklah menambah baginya di sisi Allah kecuali bu'da, bertambah jauh. Fahuwa hadisun la yasih. Ini hadis yang tidak sahih. Kenapa? Wassalatu la tazidu sahibuha bu'da. Salat itu tidak menambah pelakunya tambah jauh. Bal alladhi yusalli afdal. Bahkan yang salat itu lebih afdal. Minalladhi la yusalli. Orang yang sholat itu masih lebih utama daripada orang yang tidak sholat. Wa aqrab ilallah. Dan orang yang sholat itu lebih dekat kepada Allah. Wa inkana fasikon. Walaupun masih melakukan perbuatan apa? Maksiat. Ya. Jadi kadang remaja mau sholat, kemudian temannya, ah kamu belum suci, masih kotor jiwanya, ya, jangan sholat, nanti nunggu kalau sudah apa? Bersih hatinya, ya. Karena percuma kalau sholat tapi masih berbuat apa? Maksiat. Maka kata Syekhul Islam, tidak, bahkan orang yang sholat lebih afdal, lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang yang dia tidak sholat, walaupun dia itu apa? Orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anak muda yang berkembang, tumbuh, beribadah kepada Allah, itu akan mendapatkan faedah. Bukan faedah diniyah saja, bukan faedah istimaiyah saja, tetapi apa? Faedahnya itu adalah dia akan mendapatkan salah satu janji Allah, sab'atun yudhilluhumullah Yauma la dhilla illa dhilluh. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda ada 7 golongan. Orang yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yang pertama, imamun adil. Imam, pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua, syabun, anak muda. Pemuda yang apa? Nasya'a fi ibadatillah. Terus tumbuh semangat di saat muda, ya, terus berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Nabi golongan orang yang kedua yang akan mendapatkan naungan dari panasnya matahari di saat manusia dikumpulkan di mahsyar. Tidak ada naungan dari panasnya matahari kecuali orang yang dinaungi oleh Allah. Di antara mereka adalah syabun. Kata Ibnu Hajar, kenapa pemuda itu dikhususkan dalam hal ini? Ya, kata Ibnu Hajar, likaunihi mabannah ghalabati syahwah. Karena masa muda adalah masa-masa bergejolaknya apa? Syahwat. Gitu ya? Iya, Ustaz. Ya, begitu? Iya. Bergejolaknya apa? Syahwat. Iya, syahwat itu sedang bergejolak. Sedang masa puber, ya. Lagi tinggi-tingginya, masa-masa sedang tumbuh dewasa. Lima fihi min quwatil ba'is ala mutaba'atil hawa. Di saat muda syahwat sedang bangkit. Ya, dan kuatnya bangkitnya syahwat mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu diikuti kadang syahwatnya tumbuh dengan kuat. Kalau dia tidak punya agama yang menuntun, dia akan mengikuti apa? Hawa. Kalau dia mengikuti hawa, na'udzubillah. Dikatakan hawa, kata Ibnu Abbas, yahwi sahibahu finnar, bisa menjatuhkan orang yang mengikuti hawa itu ke dalam neraka. Ya, maka di saat masih muda, fa inna mulazamatul ibadah ma'adzalik asyad. Maka sesungguhnya anak muda, remaja, dalam kondisi syahwat sedang bergejolak, kuatnya dorongan syahwat yang kadang diikuti oleh hawa nafsu, kemudian dia terus menerus beribadah, maka hal itu apa? Asyaddu wa adal ala ghalabati taqwa. Berarti orang itu sangat kuat. Berarti orang tersebut sangat kuat di dalam mengalahkan syahwat dan mengikuti ketakwaan kepada Allah. Ya, di saat muda dihabiskan masa tangkasnya, di saat semangatnya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga masa mudanya, masa sempatnya, masa apa ini, saat sedang memiliki kekuatan fisik, dihabiskan waktunya untuk tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Inilah pemuda yang akan mendapatkan apa? Naungan di saat tidak ada apa? Naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah beliau menyebutkan sababun yu'tiz zakah ila mustahiqiha. Pemuda yang keempat, pemuda yang istiqomah adalah pemuda yang menegakkan atau mengeluarkan zakat kepada yang berhak mendapatkannya. Ya, pemuda yang mau menunaikan apa? Zakat kepada dan memberikan kepada yang berhak mendapatkannya. dan dia mengimani tentang kewajiban zakat, ya, bahwa di dalam zakat mengandung faedah yang besar bagi kaum muslimin, ya, karena zakat merupakan salah satu tuntutan dari mengeluarkan zakat, merupakan bagian dari tuntutan seorang yang mengaku dirinya muslim. Karena itu salah satu dari rukun-rukun Islam. Zakat merupakan bagian penting di dalam Islam, sehingga seorang remaja, seorang pemuda, ya, yang mustaqim, dia ketika mendapatkan harta, memiliki harta yang sudah ada kewajiban mengeluarkan zakat, maka dikeluarkan zakatnya. Karena zakat itu mengandung hikmah. Disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim, hikmah disyariatkannya zakat di antara yang kata muallif, membersihkan jiwa manusia dari sifat bakhil, ya, bakhil, dan dari jeleknya tamak, rakus terhadap dunia. Ya, mungkin ada seorang remaja yang punya harta banyak, ya, masih muda tapi sudah apa? Kaya. Kaya, ya, masih muda sudah kaya raya, ya. Maka pemuda yang mustaqim, harta yang diberikan oleh Allah kepadanya, walaupun dia masih muda, ya, masih remaja, maka dia mengeluarkan kewajiban zakat, karena zakat bisa membersihkan jiwa dari sifat bakhil, dari sifat tamak terhadap dunia. Yang kedua diantaranya adalah sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk memberikan bantuan kepada fuqara, ya, bantuan kepada fuqara, ya, dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang kesusahan, ya, orang yang membutuhkan. Dengan zakat, orang yang fuqara, orang yang membutuhkan bantuan, itu bisa mendapatkannya. Kemudian diantara hikmah zakat adalah iqamatul masalih, akan tegaknya kemaslahatan secara umum, ya, karena harta akan berputar, bukan hanya di kalangan orang kaya saja, orang miskin bisa mendapatkan kemaslahatan dari harta itu, ya. Jadi seorang pemuda yang mustaqim, dia juga mengeluarkan bagian zakatnya. Kalau memang hartanya sudah mencapai nisab, sudah haul, ya. Kemudian yang kelima, sababun yang mustaqim adalah sababun yasumu syahr Ramadan. Sabab pemuda yang dia itu menegakkan saum bulan Ramadan. Ya. Dia menegakkan saum bulan Ramadan. Ya. Dia kerjakan saum Ramadan sebagai bagian dari rukun Islam yang Allah wajibkan kepadanya. Karena dengan saum, ya, seorang akan terjaga dari pengaruh syahwat. Ya. Syahwat dan kelezatannya dengan saum akan menjadi sebab Allah Ta'ala membantu menolongnya. Disebutkan di dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis, ada seorang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam dari Al-Qamah. Salah satu muridnya Ibnu Mas'ud. Al-Qamah salah satu muridnya Ibnu Mas'ud. Beliau datang, ya, berjalan menemui Abdullah di Mina. Nah, kemudian dia pun berbicara dengan Abdullah Ibnu Mas'ud. Maka kemudian Utsman radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah Ibnu Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman, ala nuzawijuka syabah la'allaha tudzakkiruka ba'd ma madha min zamanik." Wahai Abdullah Ibnu Mas'ud, maukah aku nikahkan engkau dengan syabah pemudi, ya, seorang wanita yang masih muda. Semoga akan menjadi mengingatkan kamu kepada masa-masa yang lampau yang telah engkau lalui. Qala Abdullah ibn Mas'ud. Lalu Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, la in qulta dzalik laqad qala lana Rasul. Kalau kamu mengatakan demikian, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral shabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian menikah, maka menikahlah. Kenapa? Fa'innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah, seorang pemuda akan lebih apa? Terjaga pandangan matanya. Dia akan lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan akan lebih menjaga kemaluannya. Wa ma lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Kata Abdullah bin Mas'ud, siapa yang tidak mampu maka saumlah. Fa innalahu wija, maka saum itu memiliki apa? Benteng. Bisa menjaga dari gejolak apa? Syahwat. Demikian Abdullah bin Mas'ud membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang faedah saum. Saum di dalam hadis Bukhari dan Muslim ini memiliki wija, memiliki tameng, penjaga dari gejolak syahwat. Maka seorang pemuda, ya barakallahu fikum, menjalankan kewajiban saumnya, ya. Apalagi kalau dia mampu menambah saum apanya? Saum yang disunahkan oleh asal syariat, oleh tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kerjakan saum baik pada musim panas atau di saat musim dingin, karena dia mengimani tentang kewajiban saum itu adalah untuk mencari, menegakkan, mengharapkan ridho Allah, sehingga dia lebih mendahulukan apa yang diridhoi oleh Allah daripada mengikuti hawa nafsunya. Kadang para remaja di saat masih kuat, masih sehat, kadang berat melakukan apa? Saum. Jangankan yang wajib, ya, ya. Apa yang sunnah, yang wajib saja kadang apa? Baru setengah Ramadan kadang sudah apa? Banyak yang tidak mengerjakan apa? Saum. Padahal masih muda, masih kuat. Ya. Kalau sudah tua renta barangkali sudah wajar, ya. Ya. Ya, kalau sakit-sakitan apalagi, ya. Tapi ini masih muda, ya. Maka seorang pemuda, ya, di saat sehatnya, masa kuatnya, dia lakukan kewajiban saum Ramadan, dan kalau dia mampu menambah saum sunnahnya, karena ini merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam yang harus ditunaikan olehnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga saum Ramadan, ya, ini bagian yang penting yang harus diperhatikan oleh para remaja. Karena ternyata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi menyebutkan hadis, di antara faedah saum ternyata apa? Bisa menjadi benteng dari gejolak apa? Syahwat. Ya. Pemuda yang belum mampu menikah, ya, tapi syahwatnya terus bergejolak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan memperbanyak saum. Tentu saum yang dimaksud apa? Saum yang disunahkan, saum Senin Kamis, ya. Senin Nabi Dawud, saum Nabi Dawud, ya. Senin Yaumul Bid, dan seterusnya. Saum-saum yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk saum yang diwajibkan oleh Allah, saum Ramadan. Jangan sampai karena hobi main sepak bola barangkali, ya. Ya. Pas bulan Ramadan ada pertandingan, Ramadannya kalah, sepak bolanya yang apa? Menang. Ya, hanya ingin mendapatkan kemenangan bermain sepak bola, akhirnya apa? Saum Ramadannya apa? Dikorbankan. Remaja yang mustaqim tidaklah lebih mementingkan hawa nafsunya, tapi dia lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala